وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قرآن الدين عزيزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan kitab zakat, kitab masalah zakat, dan selesai pembahasan tentang zakatul mal. Kita sekarang masuk pada pembahasan shadaqatul fitri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu shadaqatil fitri, bab shadaqah fitri, disebut dengan shadaqah fitri atau zakatul fitri. Kenapa dikatakan sebagai fitri? Di sini ada dua sebab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah dikarenakan zakat ini atau sedekah ini berkaitan dengan Idul Fitri. Berkaitan dengan Idul Fitri, diwajibkan setelah kaum muslimin selesai puasa Ramadan dan masuk pada Idul Fitri. Barakallahu'alaikum. Sehingga dikatakan zakatul fitri, zakat yang diwajibkan setelah dia menyelesaikan puasa Ramadan masuk pada Idul Fitri. Barakallahu'alaikum. Ada lagi yang menyatakan yang kedua, dikatakan sebagai zakatul fitri dari kata-kata fitrah, zakat yang bisa membersihkan dan mensucikan orang yang melakukannya, dari kata-kata al-fitrah. Ini dua-duanya disebutkan oleh para ulama, dan dua-duanya masuk, memiliki argumentasi masing-masing. Tapi al-muhim, zakat fitrah ini hanya dilakukan di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, tidak dilakukan pada waktu-waktu yang lain. Hadis yang pertama, ana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri aw qala Ramadan ala dzakari wal unsa wal hurri wal mamluk sha'an min tamr أو صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardhukan sedekah fitri atau sedekah Ramadan atas laki-laki, wanita merdeka dan hamba sahaya, satu sa' tamr kurma atau satu sa' syair. Qala, katanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu orang-orang menggantinya dengan setengah sok bur atas anak kecil dan atas yang dewasa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, zakat fitrahnya ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholatul Id. Pada hadis ini, terdapat banyak ahkam, terdapat banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan zakatul fitri. Yang pertama ialah terkait dengan hukumnya. Disebutkan dalam hadis ini dengan lafaz farada. Rasul menfardukan. Berarti apa hukumnya itu? Hukumnya adalah wajib. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim, baik dia laki-laki ataukah perempuan, baik dia dewasa ataukah anak kecil, baik dia merdeka ataukah hamba sahaya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, difardukan atas kaum muslimin. Sehingga zakat fitrah itu memandang orang, per orang, per kepala, tidak peduli apakah dia mukallaf ataukah sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga masuk di sini anak kecil, orang yang majnun, yang gila, atau yang sudah sangat tua renta saleh pikun, semuanya masuk dalam kewajiban ini barakallahu. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, semuanya sepakat zakat fitrah hukumnya wajib dan fardunya adalah fardhu ain atas masing-masing muslimin. Baik. Dari kalimat tambahan minal muslimin menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Paham ya? Hanya muslimin saja. Itu penambahan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz minal muslimin, sehingga orang-orang yang kafir tidak terkena kewajiban zakatul fitrah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama, orang kafir tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Barakallahu. Tapi disebutkan dalam para ulama ada beberapa persyaratan seseorang yang terkena kewajiban zakat fitrah. Syarat yang pertama ialah muslim. Itu jelas yang dibahas tadi. Dia adalah orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Syarat yang kedua ialah al-qudratu ala ikhraji zakatil fitri, punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Yang menjadi pembahasan ialah berapa ukurannya orang dikatakan mampu dalam bab ini. Apa batasan mampu dalam bab zakat fitrah ini? Batasannya disebutkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, dan itu pendapat yang sahih, ialah ayyatuna indahu fadlun an qutihi wa quti man fi nafaqatihi lailatul idhi wa yawmin. Nampak ini. Dia memiliki kelebihan. Dia memiliki kelebihan dari makanan pokok dia dan makanan pokok orang-orang yang dia nafkahi malam Id dan hari Id. Berarti ya. Jadi malam Id dia memiliki makanan untuk dia dan orang yang dia nafkahi. Pada hari Id pagi sampai malam itu dia punya makanan untuk dia dan keluarga yang dia nafkahi. Lebih daripada itu namanya cukup. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Misalkan satu orang dalam malam sehari dua malam diperkirakan misalkan makan 2 kilo. Cukup? Banyak kan? Cukup ya? Banyak. Sehari satu orang. Satu orang sehari dua malam, 2 kilo cukup? Cukup ya? Cukup. dikalikan dengan jumlah orang yang dia nafkahi. Anggap 10 itu anaknya misalnya. Berarti 10 anak plus suami istri 12, dikalikan 24 kilo. Dia sudah memiliki satu karung beras. Nah, repotnya. Ternyata dia memiliki lebih daripada itu. Maka yang lebih daripada itu dikatakan kecukupan. Maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Sedang ya? Jadi yang lebih dari makanan pokok dia malam itu dan hari ini. Itu dikatakan mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau tidak punya kemampuan makanan pokok untuk dia dan keluarganya malam itu dan hari itu, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Tapi dikasih zakat fitrah. Barakallah. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama dari kalangan Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah. Barakallahu fikum. Ingat, yang dipandang itu bukan rumahnya, bukan perabotannya, bukan sisi rumahnya, yang dipandang adalah makanannya. Kemampuan untuk makan, barakallahu fikum. Jadi paham ya? Kemampuan untuk makan. Nah, ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua. Barakallahu fikum. Yang pertama Islam, yang kedua dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga dari sini Qanatina Azzaikumullah, sungguhnya untuk zakat fitrah ini banyak yang mampu. Insya Allah banyak yang mampu. Barakallahu fikum. Baik, pembahasan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, barakallahu fikum, disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan langsung orang dan pihak-pihak yang terkena kewajiban. Laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, kemudian merdeka dan hamba sahaya. Lafaz ini menunjukkan kepada kita bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan atas tiap-tiap individu muslim. Paham ya? Diwajibkan atas tiap-tiap individu muslim. Masing-masing orang mengeluarkan zakat fitrahnya. Misalkan sekeluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Barakallahu. Lafaz ini menjelaskan kepada kita, suami mengeluarkan zakat fitrah sendiri, istri mengeluarkan zakat fitrah sendiri, anak-anak mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Paham ya? Karena Rasul merinci, laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, merdeka, budak. Jadi masing-masing orang mengeluarkan sendiri-sendiri zakat fitrahnya. Ini yang menjadi pembahasan. Apakah zakat fitrah itu memang dikeluarkan oleh masing-masing individu, ataukah seseorang yang menanggung pihak lain mengeluarkan zakat orang yang dia tanggung? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Kata Ibn Umar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi sadaqatil fitri anis saghir wal kabir wal hur wal abd mimman tamunun. Ada kata-kata mimman tamunun. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan sedekah fitrah, sedekah fitri dari anak kecil, dewasa, budak, merdeka, dari kalangan orang-orang yang kamu tanggung. Ada kata-kata mimman tamunun, dari kalangan orang-orang yang kamu tanggung. Ini hadis sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian yang lain menghasankannya. Hasan diri. Barakallahu. sehingga terjadi perdebatan di kalangan orang. Apakah masing-masing orang itu mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri-sendiri ataukah cukup dikeluarkan oleh orang yang menanggung dia? Khulasahnya, supaya panjang-panjang, khulasahnya, ringkasnya, barakallahu fikum, hukum asalnya seseorang itu mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri-sendiri. Kalau dia memiliki harta, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, kalau memiliki harta, memiliki kecukupan. Tetapi kalau seandainya ada seseorang yang menanggung mereka, mengeluarkan zakat fitrah mereka semua, tidak masalah. Jadi merupakan pendapat mayoritas ulama kita, barakallahu fikum, tidak ada masalah. Boleh-boleh. Dari kalimat miman tanunun, sehingga ketika sebuah keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak, bapak yang mengeluarkan zakat kita mereka semua, tidak ada masalah. Jadi hartanya orang tua, zakat saya, istri, anak-anak, tidak ada masalah. Tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri, nyonya mengatakan, dah, tak, aku tak sendiri aja, tidak ada masalah. Anak yang paling gede, sendiri aja, tidak ada masalah. Walaupun satu keluarga, makan bersama, sebagaimana biasa, tidak ada masalah. Itu hukum asal. Tapi satu orang yang mengeluarkannya pun juga ada masalah dengan dasar riwayat tadi, miman dan baratul. Tapi, sebagai tambahan faedah, terkait dengan lafaz miman dan munun dari orang-orang yang kamu tanggung, di sini ada beberapa pihak yang mana sang suami itu tidak menanggung zakat fitrahnya. Barakallahu. Di antaranya, apabila istrinya itu non-muslim, ahli kitab, Nasrani atau Yahudi, ada seorang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab, Nasrani atau Yahudi, dalam bab ini sang suami tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Ya, non muslim. Sementara zakat fitrah itu diwajibkan untuk muslim. Yang kedua, apabila istrinya itu nusyuz, idza nasyazat al-mar'atu fi waqti zakatil fitrah, apabila wanita tadi atau istri tadi nusyuz ketika ada kewajiban zakat fitrah. Tahu berapa nusyuz? Imratun nasyizah ay imratun asiyah. Perempuan yang nusyuz itu perempuan yang bermaksiat, perempuan yang tidak lagi mentaati suaminya, perempuan yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nusyuz. Semacam ini tidak ada kewajiban bagi sang suami untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ketika itu fitrah dia ditanggung sendiri. Paham ya? Itu imratun nasyizah, perempuan yang bermaksiat kepada suaminya, perempuan yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, istri yang belum sempat masuk padanya. Jadi sang suami tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah dari istrinya yang dia belum dukhul padanya. Jadi kemarin baru para keluarga, dia pengantin baru belum sempat dukhul. Mungkin kemarin soalnya malam itu dia malam itu pengantin baru belum sempat dukhul. Ketika itu sang istri mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri sebab belum ada kewajiban memberi nafkah kepada sang istri. Ini tiga keadaan di mana sang suami, sang laki-laki tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Satu, kalau istrinya non muslim, ahli kitab. Dua, kalau istrinya nasyizah, nusyuz. Tiga, kalau belum dukhul dengan istrinya. Barakallahu. Baik, barakallahu. Kemudian barakallahu fikum, masalah yang lain yang diangkat dari hadis ini adalah tayyib waktu kewajibannya. Terkait dengan masalah waktu kewajibannya, waktu wujud. Barakallahu fikum. Yang jelas para ulama sepakat zakat fitrah itu waktunya adalah Ramadan. Waktunya adalah Ramadan. Amin. Bukan bulan-bulan yang lain. Ramadan itu waktu zakat fitrah dengan nas hadis ini. Sadaqatul fitri au Ramadan. Sadaqah Ramadan. Baik. Kapan batas akhir? Kapankah batas akhir kewajiban zakat fitrah itu? Jawabannya Al-Fatihah Rasulullah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Batas akhirnya ialah terbenamnya matahari malam itu. Terbenamnya matahari malam itu. Jadi ini sore kan, sekarang sore. Nanti tenggelam matahari, besok adalah id. Batas akhir kewajiban zakat fitrah tenggelamnya matahari malam itu. Barang siapa yang punya kemampuan sebelum tenggelamnya matahari, maka terkena kewajiban zakat fitrah. Ya? Tapi kalau dia belum punya kemampuan, belum punya kemampuan, terus ditunggu sampai tenggelamnya matahari, belum mampu dengan ukuran tadi, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi dia. Walaupun setelah malam harinya dia punya kemampuan setelah itu. Yang saya maksud, tadi kan batas kemampuannya apa ya Pak? Dia memiliki lebih dari makanan pokok dia dan keluarga malam id dan hari id. Ada seseorang tidak punya kemampuan sampai melampaui batas tadi, melampaui tenggelamnya matahari, tidak punya kemampuan. Semenjak itu dikatakan tidak terkena kewajiban zakat kita. Dia belum mampu. Ternyata pas malamnya jam 10 atau 11 punya kemampuan, dikasih zakat fitrah sama banyak orang, lebih kan, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah sebab sudah lewat waktu wajibnya. Paham? Baik. Apa manfaatnya pembahasan ini? Manfaatnya ialah untuk yang ditunggu. Ada ibu hamil tua. Secara HPL-nya, perkiraan lahirnya, ya hari itu. Itu. Kalau ternyata bayi tadi lahir sebelum tenggelam matahari malam id, berarti terkena zakat fitrah. Orang tua dia nanggung zakat fitrah. Tetapi kalau lahirnya itu malam id, malam harinya, maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Faham ini? Faham? Masya Allah. Contohnya lain, seseorang yang tadinya non-muslim mu'alaf dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islamnya sebelum tenggelamnya matahari, terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau dia masuk Islamnya setelah tenggelamnya matahari, tidak terkena zakat fitrah. Para keluarga. Kayak tadi, dia punya istri, kita dia, ahli kita. Alhamdulillah, sama si Islam. Mengucapkan syahadatain sebelum tenggelam matahari. Terkena zakat fitrah. Paham misalnya? Atau pengantin baru. Pengantin baru. Sebelum tenggelam, apa mungkin? Siapa-siapa? Kalau sebelum tenggelam, tak mungkin. Tak mungkin, Pak. Kenapa, Pak? Tak mungkin, Pak. Lo kenapa? Istrinya sendiri. Hah? Iya. Masya Allah. Makanya saya simpulkan, tidak mungkin. Kenapa? Dikarenakan masih Ramadan. Kecuali kalau sedang musafir, dibawa pergi jauh. Dibawa pergi jauh, mengambil rukhsah safar, tidak puasa, ya sudah. Ketika dia masuk dukun pada istri baru tadi, berarti terkena kewajiban zakat fitrah. Artinya sang suami berkewajiban menanggung zakat fitrah sang istri tadi. Ala kulli hal, ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan waktu kewajibannya. Baik. Kemudian disebutkan juga dalam hadis ini, "Fanaqtina 'azakumullah waktu penyerahan." Dikatakan wa fi lafdhin an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dikeluarkan sebelum orang-orang itu keluar untuk salatul Id. Ini lafaz hadisnya. Baik. Terkait dengan waktu penyerahan, ini ada dua waktu. Itu disebutkan oleh para fuqaha, ada dua waktu. Ada waktul jawaz, ada waktul afdal. Barakallah. Ada waktu boleh, ada waktu yang afdal. Waktu yang boleh, waktu yang boleh barakallahu fikum adalah dua hari atau satu hari sebelum Id. Disebutkan dalam sebuah atsar dari Ibnu Umar, katanya Nafi' maula Ibnu Umar mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan dahulu mereka, ini para sahabat, mereka biasa memberikan zakat fitrahnya satu hari, dua hari sebelum Idul Fitri. Ini namanya waktul jawaz, waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan. Ini disebut dengan istilah takjil zakatul fitri, menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah. Boleh sehari dua hari sebelumnya dengan amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Waktu yang kedua disebut dengan waktul afdal, waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang disebutkan dalam lafaz hadis ini, sebelum orang keluar ke lapangan untuk sholat. Jadi kapan ya kan gagal? Subuh. Subuh hari Id, sebelum orang itu melaksanakan sholat terlebih. Kalau subuh kira-kira langsung atau pakai amil? Secara praktekin, langsung atau pakai amil? Hah? Langsung. Kenapa kok langsung? Kalau pakai amil? Hah? Gak sempat? Gak sempat. Secara kenyataan yang ada, kalau diserahkan ketika subuh itu langsung diserahkan kepada mustahiknya. Sebab kalau pada waktu itu diserahkan kepada amil, tidak memungkinkan waktunya untuk pembagian zakat fitrahnya. Sehingga di subuh, saat subuh langsung keluarkan zakat fitrahnya kepada orang yang kita tunjuk sebelumnya, kasihkan sama dia, siap-siap berangkat langsung ke lapangan itu lebih afdal dengan hadis ini. Antu ada qabla khurujin nasi ila shalah. Baik. Kalau dikeluarkan setelah salat Id. Lagu mereka. Hukumnya? Ya, juga sedap. Hah? Kalau dikeluarkan setelah sholat itu, jawabannya tidak sah. Kalau ini beli korban, jangan korban sebelum sholat tidak sah. Hah? Apa hukumnya? Jawabannya? Jawabannya hukum asalnya tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu yang sifatnya darurat. Gimana kalau daruratnya? Hmm? Transfer ke luar negeri. Kayak di Arab, kayak semua transfer ke Ethiopia. Oh, itu banyak. Ya enggak darurat itu Pak. Ya bisa diatur sama yang lainnya. Contoh yang lain yang kondisi darurat, misalkan dia di pelayaran. Gitu ya. Di pelayaran atau dia ke angkatan laut, di laut tugasnya itu. Baru pulang sampai di daratan itu ialah setelah sholat Id. Tidak ada seseorang yang bisa dihubungi untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum itu. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya begitu sampai di daratan. Dan disebutkan ada kesepakatan para ulama tidak gugur zakat fitrah itu walaupun sudah keluar waktunya. Para ulama sepakat anna zakatul fitri la tasqutu idza kharaja waqtuha. Zakat fitrah itu tidak gugur walaupun sudah keluar dari waktunya. Tetap. Salatnya tidak salat di laut. Pada waktu itu. Tapi zakat fitrahnya tetap harus dia keluarkan walaupun sudah melampaui waktu. Gitu Pak ya? Atau misalkan dia terbang dari luar negeri ke tanah air malam itu. Nah, gak sempat, sudah gak ada yang ngurus zakat tadi ya. Baru sampai di tanah air setelah selesai sholat lebih, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya ketika tiba di tanah air walaupun sudah selesai waktunya. Masya Allah. Pembahasan tambahan sebelum kita membaca hadis yang kedua tadi terkait dengan apa yang dikeluarkan, kita akhirkan itu. Pembahasan yang lain para kelas itu, tempat pengeluaran zakat fitrah. Tempat pengeluaran zakat fitrah. Di mana kita harus mengeluarkan zakat fitrah kita? Ini sangat penting diperhatikan baik. Jawabannya fanatina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita, tempat kita mengeluarkan zakat fitrah ialah tempat kita berada saat kewajiban zakat fitrah. Tempat kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah tempat kita berada pada waktu adanya kewajiban zakat fitrah. Barakallahu fiik. Dimanapun kita berada, entah kita berada di tempat domisili ataukah di luar tempat domisili. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah dari sekian banyak riwayat yang menyebutkan tentang zakat kita. Misal kita aslinya Jakarta, gitu Pak ya, tapi tinggal di Surabaya. Ketika ada kewajiban zakat fitrah kita di Surabaya, berarti dikeluarkan di mana? Dikeluarkan di Surabaya, bukan di Jakarta. Amin ya? Harakulah itu. Atau nggak tinggal, kita aslinya orang Surabaya, kebetulan kita itu sedang keluar kota, Jogja misalnya. Di Jogja sampai Id, maka kita mengeluarkan zakat fitrah kita di Yogyakarta. Kita asli Indonesia, asli Surabaya, melakukan umroh Ramadan, baru pulang dari sana id, ba'da sholat id, dari sana terbangnya itu. Jadi sudah terkena kewajiban zakat fitrah, maka dikeluarkan di mana? Dikeluarkan di Saudi Arab. Di tempat kita berada saat kewajiban itu ada. Paham ya? Kapan batas akhir, batas kewajibannya? Tenggelamnya matahari malam id tarawih. Jadi paham ya, mana? Barakallahu fikum. Ini yang dicontohkan dalam beberapa riwayat. Itu yang afdal, itu yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya zakat fitrahnya dipindah tempatkan? Sebagaimana pembahasan masalah korban, korbannya di tempat yang lain, bukan tempat domisili. Pembahasan akikah juga begitu, di tempat yang lain, bukan tempat domisili. Jawabannya, itu khilaf sunnah, menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasul itu zakat fitrah, zakatul mal. Ya, zakat fitrah, zakatul mal, penyembelian korban, akikah itu dilaksanakan dan dikerjakan serta diserahkan di tempat kita berada. Tidak dipindahkan ke tempat yang lain kecuali ketika ada hajat, kondisi yang mendesak baru bisa. Paham ya? Dan juga sisi yang lain barangkali syiarnya. Tujuannya bukan semata-mata terkait dengan sosial, tapi syiarnya. Dengan zakat fitrah itu syiarnya, dengan korban itu syiarnya, akikah itu syiarnya yang diminta, supaya ada syiar zakat fitrah, syiar korban, syiar akikah di tempat masing-masing. Kecuali kalau ada hajat, gitu ya. Di tempat kita enggak ada wong kiri, sugi kabeh. Ya sudah, pindah zakat fitrahnya ke tempat yang lain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu hukum asalnya. Barakallahu fikum. Tadi pembahasan yang terakhir terkait dengan masalah apa yang dikeluarkan. Ini dibahas pada hadis ini dan hadis yang kedua. Saya bacakan dulu hadis yang kedua, lalu kita bahas barakallahu fikum apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kunna nu'tiha fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'am aw sha'an min tamr aw sha'an min sha'ir aw sha'an min aqiq aw sha'an min zabib. Kami dulu mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam satu sok dari makanan atau satu sok kurma atau satu sok syair atau satu sok akib. Akib itu semacam yang terbuat dari susu. Terbuat dari susu unta para khususnya, kemudian dimasak sehingga dia mengeras. Keju namanya, keju namanya, akit ada kami. Baik. Atau satu sok zabib kismis. Falamma jaa Muawiyah wa jaa'at as-samra qala ara muddan min hadhihi ya'dil muddain. Ketika datang Muawiyah bin Nabi Sufyan, dan datanglah yang namanya samra, itu hentok, bur, tepung, tepung gandum. Kalau kata Muawiyah, saya berpendapat satu mud bur ini sama dengan dua mudnya barang-barang tadi, kurma, zabib, syair, akid. Artinya Muawiyah mengatakan untuk bur, untuk hentok berapa? Setengah sok. Selain bur, satu sok. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun saya, kata Abu Sa'id, saya terus mengeluarkannya seperti yang dulu saya keluarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yani satu sok, bukan setengah sok. Baik, selesai hadis ini. Baik, hadis ini kalau kita nasihatullah dan lafaz yang sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang barang apa, apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Asnaf zakawil lil fitrah. Di sini kalau kita nasihatullah disebutkan kurma, disebutkan syair, disebutkan akib, zabib, dan bur. Dan bur. Apakah zakat fitrah itu hanya dari barang-barang ini aja? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang namanya zakat fitrah itu hanya dari poin-poin tadi. Hanya dari kurma, dari syair, biji-bijian syair, tepung gandum, bur atau hintok, dari kismis, dari akid. Ini bukan yang lain. Namun pendapat mayoritas ulama kita menyatakan yang namanya zakat fitrah itu dikeluarkan dari makanan pokok masing-masing negeri. Makanan pokok masing-masing negeri. Pendapat ini yang sahih. Pendapat ini yang sahih, dikeluarkan dari makanan pokok masing-masing negeri. Alasannya apa? Alasannya dari lafaz hadis Abu Sa'id. Beliau mengatakan kunna nu'tiha fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Kata-kata ta'am, saya berikan di zaman Rasul satu sa' makanan. Tidak menyebut yang namanya kurma atau kismis atau gandum atau syair atau akid. Mengatakan makanan itu umum. Paham ya? Baik, yang kedua, penyebutan lima tadi itu karena kebetulan makanannya orang-orang Madinah dan sekitarnya adalah lima ini tadi. Kalau enggak kurma, ya kismis, ya gandum, ya syair, ya akid. Sehingga ini adalah nama-nama makanan pokoknya orang Madinah ketika itu. Paham salah ya? Sehingga dengan dasar ini pendapat yang lebih tepat, yang lebih sahih adalah pendapat mayoritas ulama kita barakallahu fikum, dikeluarkan dari makanan pokok masing-masing negeri. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu fikum. Sehingga tergantung makanannya apa. Jadi kalau sekarang di Indonesia makanan pokoknya apa? Jagung. Jagung. Nasional jagung. Jagung. Beras. Masyaallah. Nah, maka untuk Indonesia zakat fitrah dikeluarkan dari beras. Itu makanan orang Indonesia. Tidak mengeluarkan kurma, tidak mengeluarkan kismis, tidak mengeluarkan bur atau yang lainnya, tetapi mengeluarkan yang namanya beras. Hadza wassalam. Barakallah. Pada ini. Pada ini sore. Kalau tempat yang lainnya makanannya mie, spageti gitu ya, mie dikeluarkan. Kalau yang lainnya makanannya sagu, ya sagu dikeluarkan. Tergantung makanan pokok masing-masing deh. Baik, yang menjadi persoalan adalah apakah zakat fitrah itu bisa diganti dengan uang? Jawabannya apa? Hah? Kenapa kabul? Asalnya makanan. Asalnya makanan. Nah, bukan uang. Bukan uang. Ya. Masya Allah. Nah, ini yang diperhatikan baik-baik yang disebutkan dalam hadis ini sangat saya sebutkan ya, Pak. Sa'an min ta'am. Satu sok makan. Dalam keadaan di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu orang juga butuh duit. kondisi ekonomi di zaman dulu itu ya jauh dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Mereka sangat-sangat memerlukan yang namanya uang. Namun Rasulullah SAW menyebutkan makanan, tidak menyebutkan uang. Sehingga dinyatakan oleh para ulama kita, zakat fitrah itu tidak bisa diganti dengan uang, dengan nominal senilai makanan tadi. Sebab menyalahi hadis Rasul, tidak ada contoh Rasul, tidak dilakukan oleh para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in. Sehingga mereka mengatakan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk uang. Kecuali, ada kecualinya ini, kecuali karena ada hajat atau maslahat yang lebih dominan, maka diperbolehkan. Misal ada bencana ya di sebuah tempat, ada bencana di sebuah tempat yang cukup jauh aksesnya ke sana susah. Kalau seandainya kita drop dengan beras bisa, tapi susah nyampe nya sekian ton, puluhan ton, gimana cara masuknya ini? Susah. Tapi kalau kita ganti dengan yang namanya kertas uang tadi itu gampang. Tinggal set, nyampe kayak gitu ya. Satu orang bawa, nyampe. Tinggal dibelikan di tempat sana untuk kebutuhan mereka. Itu namanya hajat contoh ya. Karena hajat diperbolehkan. Hasil ya, diperbolehkan. Karena sebuah kondisi yang sangat darurat. Intinya makanan pokok bukan uang, kecuali kondisi yang darurat. Tapi berapa ukurannya? Disebutkan di sini ukurannya satu sok. Satu sok itu sama dengan arba'atu amdad, empat mud. Empat mud itu, satu mud itu sama dengan dua telapak tangan orang dewasa. Sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Kalau dihitung dengan timbangannya orang Mesir, karena buku saya yang anak bawa sekarang ini orang Mesir yang nulis, dengan timbangannya orang Mesir sekitar 2,157 gram. Kilogram. 2,157 kilogram timbangan Mesir. Arak lagi. Yang jadi ukuran timbangan Mesir apa timbangan Madinah? Timbangan? Yang jadi patokan timbangan Mesir apa timbangan Madinah? Rasul mengatakan al-waznu waznu ahli Makkah wal kailu kailu ahli Madinah. Itu hadis. Untuk timbangan, timbangannya orang Mekah. Untuk takaran, takarannya orang Madinah. Maka yang dijadikan sebagai patokan adalah mudnya orang Madinah. Paham ya? Kailnya orang Madinah. Barakallahu fikum. Sehingga yang dijadikan tolak ukur, barakallahu fikum, adalah empat mudnya dengan takarannya orang Madinah. Berapa? Jadinya Pak Warin. Berapa? Masya Allah. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau adalah orang Saudi ya. Beliau menyebutkan dalam bukunya Majalis Syahrul Ramadan, ketika beliau timbang, beliau menyebutkan 2,4 sekian kilo. Wong Indonesia senang gedep gedep noel. 2,4 noel, 2,5. Ya terserah, kalau mau dilebihkan tidak ada masalah, yang penting jangan sampai kurang. Barakallahu. Itu yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sehingga ya 2,5 insya Allah, mantap. Kalau anda mau nambahin tidak ada masalah. Saya zakat kita 10 kilo tidak ada masalah pak. Tapi jangan sampai kurang dari 2,4 tadi. Barakallahu. dengan 2,5 kilogram beras itu yang dikeluarkan satu kepala. Nah, terus zakat fitrah itu dikasihkan ke siapa? Zakat kita dikasihkan ke siapa? Siapa mustahiknya zakat fitrah itu? Jawabannya? Masyaallah. Terkait dengan mustahik zakat fitrah barakallahu fiik. Mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah itu mustahiknya sama dengan zakatul mal, yaitu 8 golongan. 8 golongan yang disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-60. Pendapat mazhab Maliki, Malikiyah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Mereka menyatakan untuk zakat fitrah mustahiknya hanya fuqara wal masakin. Hanya fuqara wal masakin. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di masnad yang hasan. Kata Ibnu Abbas, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'idin min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin." Rasul menfardukan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa dari tindakan-tindakan main-main dan yang enggak benar, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Dia kata-kata tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Barakallah. Lafaz inilah yang menjadikan kita lebih menguatkan pendapat yang kedua. Untuk mustahik zakat fitrah sudah disebutkan langsung oleh Rasul dalam hadis ini, yaitu fakir miskin saja. Sehingga untuk At-Taubah ayat yang ke-60 yang menerangkan 8 golongan itu untuk zakatul mal, ya, zakatul mal mustahik zakatul mal, sementara untuk zakat fitrah mustahiknya fakir miskin dengan hadis Ibnu Abbas tadi. Hadza huwa rajih wallahu a'lam bissawab. Sehingga yang untuk fakir miskin murni ambil enggak dapat. Hah? Apalagi yang selain itu enggak dapat. Yang dapat hanya fakir miskin saja. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang mau tanya kan? Sepertinya enggak ada lagi yang saya. Sudah semua ya? Apa gimana? Itu yang mengenai masalah rukhsah tadi. Masalah apa nih mengeluarkan zakat? Nah, misalkan Ustaz tadi ngasih contoh ada orang yang berlayar, nyampainya berlayar, nah, itu batasnya sampai kapan? Misalkan dia nyampainya tanggal 2 Sawal itu gimana? Kapanpun dia sampai dan dia belum mengeluarkan zakat fitrahnya, ketika dia sampai dia keluar. Tidak ada waktu sampai dia keluarkan. Ulama sepakat zakat fitrah tidak gugur dengan keluarnya waktu. Itu seakan-akan kayak utang, hutang yang harus dia tunaikan kapanpun dia mampu, dia sanggup mengeluarkan. Jadi kalau dia belayar nyampe nya pertengahan satu, nyampe nya satu Dzulqa'dah, tidak ada masalah, langsung keluarkan zakat fitrah itu kalau tidak ada yang ngurus zakat fitrahnya. Kalau ada, diuruskan sama yang di rumah. Cara kalau nyaw. Kalau kita menjadi penitia zakat fitrah, terus ada yayasan yang minta pembagian ya, untuk fakir miskin. Tetapi dia memintanya itu setelah sholat ya. Tapi dia udah sebelumnya dia udah ngempel suaminya nanti saya ambil setelah sholat id karena nggak ada kendaraan. Jawabannya, jawabannya kurang benar. Sebab zakat kita tadi belum tersalurkan kepada mustahik. Dalam batasan waktunya yang paling afdal, sebelum orang salatul id. Artinya ketika dia ambil setelah salat id sudah keluar waktunya. Di sini sisi kelemahannya ambilnya kurang aman. Dan tidak ada kondisi yang mendesak atau darurat yang mengharuskan kita memberikan rayasan lagi. Nah gitu ya, memungkinkan bagi kita untuk membagikannya sendiri kepada fakir miskin. Ya baik. Ya baik. Kita punya kemampuan untuk membagikannya gitu. Sehingga tidak ada sebuah kondisi yang mendesak atau yang darurat yang mengharuskan kita melimpahkan ke yayasan tadi. Ditegaskan, Bapak kalau perlu ambil sebelumnya. Ambil sehari sebelumnya atau malam ini. Dan tolong bagikan sebelum sholat itu. Ini amalannya banyak orang. Gitu ya. Nah. Wallahu ta'ala. Mana ya? Baik. Gimana? Kalau ada sholat, satu keluarga tidak masuk ke dalam kategori tidak harus mengeluarkan kata fitrah. Jadi keluarga ini sudah tidak mampu. Tapi sebenarnya dia masih punya orang tua yang mampu. Apakah mereka yang meminta kepada orang tuanya pertanyaan saya, ditanggung oleh orang tuanya dia selama ini atau tidak? Mandiri. Tidak ada kewajiban. Orang tua tidak punya kewajiban untuk itu dikarenakan sudah bukan lagi tanggungan orang tua. Tetapi kalau orang tua tadi berbaik hati, ngerti ini gak mampu nih anaknya, kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anak dan keluarganya, boleh. Tidak ada masalah. Tapi terkait dengan kewajiban dan kewajiban atau orang lain. Jadi kita lihat ada yang enggak mampu. Sudah Pak, Bapak sekeluarga berapa orang? 8. Berapa orang? 10. Berapa orang? 12. Belum 10 Pak ya. Ya sudah, semuanya saya yang mengusahakan fitrahnya. Ada masalah. Itu termasuk pembahasan babul ihsan, termasuk perbuatan baik kita kepada orang lain. Tapi enggak wajib. Yang wajib itu orang yang pribadinya masing-masing atau orang yang menanggung mereka selama ini. Bar. Gimana? Jadi karena itu pada akhirnya adalah terbenamnya matahari pada acara malam ini. Tapi agonya itu sebelum orang keluar tadi. Dibedakan dong. Tadi itu terkait dengan masalah waktu kewajiban dan waktu yang paling akhir untuk mengeluarkan. Jadi pengertian waktu kewajiban itu batas akhir kapan orang itu dinyatakan mampu, sudah dinyatakan mampu dan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Amin. Kalau dia belum punya kemampuan sampai tenggelamnya matahari, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia punya mampu. Kalau sudah mampu, apa mengeluarkannya? Yang paling afdal dikeluarkan sebelum sholat itu. Jadi paham ya? Beda lah. Kalau meninggalnya seseorang sebelum matahari tergelap, apa hasilnya tetap punya kewajiban? Gimana Pak? Ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Apa masih wajib pulang? Tidak wajib. Dia punya kemampuan. Tapi dia meninggal. Enggak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Dikeluarkan zakat fitrah ketika dia meninggal malam itu. Dia orang mampu meninggal malam itu. Dia sudah terkena kewajiban zakat fitrah. Ya. Ya. Harapkan. Nah. Setelah tenggelamnya matahari itu apa bisa dikatakan ini ya Ustaz, apa waktu sebelum ke apa? Sebelum ke lapangan salat. Apa yang dimaksud salat itu kita sudah siap pakaian atau membawa waktu. Keterangan waktu afdolnya itu. Apakah setelah tenggelam matahari sampai menjelang sholat itu sudah termasuk waktu afdol? Yang mereka sebutkan dalam buku fikih mereka terkait dengan riwayat tadi, sebelum orang berangkat sholat itu subuhan. Jadi bukan malam itu, tapi subuh hari. Subuhu yaumal id qabla khuruji ila salat. Subuh hari id sebelum dia berangkat salat. Dia mulai afdol. Artinya boleh bagi dia mengeluarkan malam id. Ada masalah. Ada masalah. Kalau malam id kan mungkin pakai amil kan gitu ya. Ada punya kesempatan untuk memberikan kepada fakir miskin. Tapi ketika dia mau yang satu ini, itu subuh hari sebelum berangkat salat. Matahari tenggelam itu waktu emasnya. Waktu Jawa bisa sehari dua hari sebelumnya malam. Iya. Yang tenggelam tadi itu terkait dengan waktu kewajiban. Waktu kewajiban, bukan waktu mengeluarkan. Waktu kewajiban. Atas ini orang wajib, tidak wajib, mampu, tidak mampu ketika itu perhitungannya. Kamu? Reskan? Tidak, ke arah sana bertanya. Ke arahnya mana? Ya, misalnya gini ya Ustaz. Kadang kan kita zakat fitrah itu kita keluarkan melalui panitia zakat. Pelaksanaannya itu biasanya kan ba'da tenggelam setelah sholat isya atau ba'da isya apa sampai menjelang subuh gitu. Nah itu apakah umpamanya yang dua hari mengirimkan apa namanya zakatnya itu termasuk pada waktu dikeluarkannya itu mendekati subuh atau itu sudah masuk waktu afdolnya itu? Dua hari sebelumnya kita sudah masukkan. Kalau terkait dengan orang yang mengeluarkan tadi, dia mengeluarkan pada waktu jawas. Dikarenakan dia mengeluarkan kepada amil tadi dua atau satu hari sebelumnya. Jadi patokannya pada perbuatan dia mengeluarkannya tadi. Entah dia langsung atau kepada amil. Ketika dia keluarkan, dia menyerahkan zakatnya itu dua hari sebelum itu, berarti dia waktu jawas. Walaupun amil nanti membagikannya subuh hari itu. Amin. Allah. Wallahu ta'ala al-mustaf. Al-Kafilah wa-Nashqamah. Alhamdulillah. Asyadu'ala ila ila anta astaghfirullah wa'atuhu ila. Tafadhu'ala.